Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعُمْ لِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak sekalian dan ikhwah yang kami hormati dan kami cintai karena Allah Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini Allah menganugerahkan nikmat yang besar kepada kita, mau bersimpuh di salah satu dari rumah Allah Ta'ala untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Ta'ala, bahkan ingin mengetahui cara membaca ayat Allah Ta'ala yang benar, ingin tahu apa artinya, maknanya, ingin tahu juga tafsirnya, dan punya tekad untuk mengamalkannya dan juga mendakwakan kepada istri dan anak-anak kita dan saudara-saudara kita. Ini nikmat yang besar, kebaikan yang besar dari Allah Ta'ala, yang Allah hanya beri nikmat ini kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat ini dengan sebaik-baiknya dan bisa memahami apa yang akan disampaikan, kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa mengantarkan keridhaan Allah Ta'ala dan memasukkan kita ke dalam jannah Allah Ta'ala. Pada malam hari ini insya Allah kita akan membaca surat yang pendek, 3 ayat, yaitu surat Al-Kautsar. Pendek sekali. Kita akan baca tafsirnya juga di dalam Karimur Rahman fi Kalamil Mannan. Surat ini disebutkan di sini wahiya makiyatun, adalah surat makiyah, surat yang turun sebelum hijrah. Masih ketika Rasulullah tinggal di Mekah. Tapi sebelum kita baca tafsirnya, kita baca terlebih dahulu untuk meluruskan dan membenarkan bacaan kita. Kita sama-sama belajar agar benar bacaan kita sehingga bisa digunakan untuk sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Saya baca, kemudian yang lainnya dengarkan dan kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Baik, saya lihat dulu bacaan di dalam mushafnya. Di sini enggak ada. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Terus al'afu minkum, sebentar saya cek ini. Tasjid ya. Di tasjid itu kan? Inna gitu ya. Iya. Baik. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Fashalli li rabbika wanhar. Fashalli li rabbika wanhar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Hey, akhirnya Tris, silakan dibaca Tris. Coba. Kurang panjang sedikit nanya. Inna a'tainakal kautsar. Ya, terus. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, sungguh kenikmatan yang luar biasa dari Allah Ta'ala ketika kita Allah takdirkan bisa mempelajari kitabullah, kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita baca terjemahannya, kemudian tafsirnya sekaligus dengan tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kal kautsar. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, a'tainaka, telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al kautsar, kebaikan yang banyak, nikmat yang banyak. Fasalli, maka salatlah, li rabbika, karena Rabbmu, wanhar, dan berkorbanlah. Salat, kemudian berkorban. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang memusuhimu, membencimu, huwal abtar, dialah orang yang terputus. Ini secara global atau secara makna. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Adapun asbabun nuzul surat ini disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Ka'ab bin Ashraf datang ke Mekah, maka orang-orang Quraisy berkata kepada Ka'ab bin Ashraf, "Wahai Ka'ab bin Ashraf, bagaimana pendapat kamu tentang seseorang, yaitu Nabi Muhammad, yang dia merasa lebih mulia dari kita, padahal kita ini kan alul haji, orang yang menghormati orang-orang yang berhaji, ngasih mereka makan, ngasih mereka minum, dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya." Maka Ka'ab bin Ashraf menyatakan, "Kalianlah yang lebih mulia." Maka turunlah ayat ini, "Inna a'tainakal kautsar," sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak, kebaikan yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka shollah karena Rabbmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang membencimu dialah orang yang terputus. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya atau asbabun nuzul ayat ini, ketika itu orang-orang musyrik Quraisy mereka beribadah kepada selain Allah, artinya mereka berkorban menyembelih unta atau kambing atau yang lainnya, bukan untuk Allah Ta'ala tetapi untuk berhala. Maka turun ayat ini menyatakan, "Na'am, fasholli li rabbika wanhar," salatlah karena Rabbmu dan berkorbanlah karena Rabbmu, bukan karena yang lainnya. Yang mana surat ini turun ketika, ada juga berpendapat yang lain, surat ini turun ketika perjanjian Hudaibiyah. Nah, ketika kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin dilarang untuk berhaji tahun itu, maka terjadilah kesepakatan perjanjian Hudaibiyah. Kemudian Allah perintahkanlah ayat ini, diperintahkan mereka menyembelih korban salat, menyembelih korban mereka salat, kemudian menyembelih korban mereka, kemudian pulang. Salat 6 hari raya Idul Adha. Kemudian menyembelih korban, kemudian pulang. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca tafsirnya. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, yaqulullahi taala li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mumtinnan alaihi. Allah subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam rangka untuk memberikan anugerah kepada beliau. Allah berfirman untuk memberikan anugerah. Anugerah apa itu? Allah katakan, "Inna a'tainakal kautsar," sesungguhnya kami wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, kebaikan yang banyak. Ada juga yang menafsirkan al-kautsar 6 yaitu telaga atau telaga al-kautsar, bukan telaga, apa namanya? Al-kautsar. Tapi makna secara aslinya al-kautsar itu kebaikan yang banyak, nikmat yang banyak. Ay al-kautsar artinya al-khairu katsir, kebaikan yang banyak. Wal fadlu khazir, dan keutamaan, fadilah, karunia yang melimpah. Luar biasa. Kita bisa hidup saja itu nikmat. Ada mata itu nikmat, dikasih hidup itu nikmat, kasih kaki, kasih tangan itu nikmat, dapat hidayah Islam itu nikmat. Bisa mengerjakan perintah Allah dan perintah Allah itu juga nikmat. Sangat banyak nikmat. Allah berikan kepada Nabi kita kenikmatan yang sangat banyak, kebaikan yang banyak, karunia yang berlimpah-limpah. Alladzi min jumlatihi ma yu'tihi Allahu li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah, di antara nikmat yang banyak tersebut yaitu apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti berupa an-nahr, yaitu sungai, alladhi yuqalu lahu al-Kautsar, sungai yang disebut dengan sungai Al-Kautsar. Itulah sungai milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada Rasulullah sungai di surga namanya sungai Al-Kautsar. Sungai apa namanya? Al-Kautsar. Wa min hawd, yang kemudian dari sungai tersebut mengalir air kemudian sampai ke telaga Rasulullah. Rasulullah punya telaga namanya telaga Hawd. Telaga apa namanya? Hawd. Telaga Hawd. Setiap nabi, setiap rasul itu punya telaga. Nah, adapun telaga Rasulullah mengalir dari sungai Al-Kautsar yang berada di surga. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tulu syahr, yang panjangnya Hawd tersebut 1 bulan perjalanan. Panjangnya kalau ditempuh selama 1 bulan. Wa arduhu syahr, dan lebarnya juga 1 bulan. Ma'uhu ashaddu bibayad min al-laban, airnya lebih putih daripada susu. Telaga Hawd tersebut airnya lebih putih daripada susu. Wa'alla min al-asl, dan lebih manis daripada madu. Aniyatuhu kanujum, kanujumis sama fi kathiratiha. Adapun gayungnya atau bejana-bejananya atau cangkirnya dalam masalah jumlah banyaknya dan indahnya seperti bintang-bintang di langit. Gemerlapan, jumlahnya juga banyak, seperti bintang di langit. Itu gayungnya atau cangkirnya. Panjangnya sebulan, lebarnya sebulan. Warna airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Cangkirnya, bejananya sebanyak atau seperti banyaknya bulan di langit yang gemerlapan. Man syaraw minhu syurbatan lam yazma ba'daha abadan, yang barang siapa yang meminum telaga air telaga Hawd tersebut satu tegukan, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Tentunya bagi mereka-mereka yang hidup di muka bumi ini beribadah kepada Allah sesuai dengan contoh, sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun mereka-mereka yang hidup di muka bumi ini beribadah kepada Allah tetapi tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah, melakukan perkara-perkara kebid'ahan, maka orang ini dihalangi untuk dapat minum telaga Hawd Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai saat ini hati-hati. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah dengan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari sunnah Rasul. Dengan kata lain, jangan beribadah dengan kebid'ahan. Maka jangan punya pendapat, jangan punya keyakinan lagi adanya bid'ah yang hasanah. Gara-gara punya keyakinan batil ini, akhirnya diusir dari telaga Hawd. Rugi. Kita sangat butuh minum pada perjalanan pada yaumul kiamah nanti, yang sekali minum tidak pernah haus selama-lamanya. Karena air itu mengalir dari pusatnya itu sungai Al-Kautsar yang berada dalam surga. Maka sekali minum tidak pernah haus selama-lamanya. Ternyata ahlul bid'ah, kelompok-kelompok kebid'ahan yang beribadah tanpa ada contoh, tanpa ada perintah, tanpa ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diusir dan dihalangi untuk masuk minum air telaga Hawd Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iyadzu billah. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, walamma dzakara minnatuhu alaihi, maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan karunia yang besar yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amarahu bisyukriha, maka Allah memerintahkan beliau untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dapat nikmat itu harus bersyukur, pasti Allah tambah nikmat yang lainnya. Kalau kufur, enggak bersyukur, sesungguhnya azab Allah pedih. Maka Rasulullah yang dikasih nikmat yang banyak oleh Allah Ta'ala, karunia, fadilah, keutamaan yang banyak, maka diperintahkan untuk bersyukur. Bagaimana cara syukurnya? Allah sebutkan, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu dan berkorbanlah. Sampai-sampai kaki Rasulullah bengkak. Nah, salat malam panjang luar biasa. Nah, sampai Aisyah kasihan lihat kaki Rasulullah bengkak. Rasulullah menyatakan, apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ternyata syukur itu dengan salat malam. Di antaranya salat malam. Ada juga ulama yang menyatakan salat lima waktu. Ada juga yang menyatakan salat sunnah juga. Ada juga yang menyatakan salat Idul Adha. Karena dikaitkan fasholli, maka salat Idul Adha lah kalian karena Rabbmu, wanhar dan berkorbanlah. Sembelihlah kurban. Yang ada kaitan dengan berkorban, menyembelih korban, yaitu salat Idul Adha. Semuanya benar, wallahu a'lam bishawab. Maka tatkala Allah menyebutkan karunia-Nya, anugerah-Nya kepada beliau, maka Allah perintahkan beliau untuk bersyukur kepada-Nya. Di mana Allah menyatakan fasholli li rabbika, maka salatlah karena Rabbmu, wanhar dan nahar. Nahar itu, nah, untuk unta. Kalau kambing atau sapi namanya dzabah, menyembelih, potong, sembelih. Kalau nahar itu untanya ditarik kakinya sehingga dia duduk merendah, tusuk pisaunya ke nahar, ini namanya nahar. Tusuk si nahar itu dada paling atas, kemudian leher, perbatasan antara dada dan leher itu namanya nahar. Ditusuk, tarik, keluar darahnya, kena dekat dengan jantung, maka dia cepat mati. Kalau di pangkal lehernya jauh dari jantung, maka susah untuknya mati. Maka enggak boleh disembelih, tetapi dinahar. Ditusuk naharnya. Itu bagi onta. Fasholli li rabbika, maka salatlah karena Rabbmu. Jangan salat karena manusia, jangan salat karena karena riya, jangan salat karena sum'ah, ingin dipuji orang lain. Jangan salat karena untuk menyembah selain Allah. Salatlah karena Allah. Yang namanya salat itu, salat adalah amalan atau ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengangkat kedua telapak mengangkat dua tangan sejajar dengan pundak atau telinga dan mengarah ke kiblat. Sebagaimana kita sujud, ketika sujud itu tangan kita sejajar dengan pundak atau telinga dan tangan itu nepak semuanya menapak ya ke tanah atau ke bumi. Nah, bukan seperti ini, tapi bukan pula seperti yang lainnya, bukan mengangkat, tapi menghadap ke depan. Begitu juga takbiratul ihram. Allahu Akbar sejajar dengan pundak atau telinga. Nah, jangan ditentukan. Nah, jangan termasuk orang yang ragu-ragu supaya sejajar, kemudian menyentuhkan jempol di telinga. Enggak ada tuntunannya. Enggak ada. Nah, bukan pula menghadap seperti ini, tapi menghadap ke kiblat. Ya. Seperti sujud. Ketika sujud kan semuanya menghadap kiblat. Itu anggota sujud. Maka takbiratul ihram, yang namanya salat yaitu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, dengan bacaan-bacaan khusus, gerakan-gerakan khusus, dan diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam. Tidak boleh ditambah-tambah dan tidak boleh dikurangi. Itu yang namanya salat. Ikhwat fillah, fasholli, maka salatlah li rabbika karena Rabbmu. Ada yang menyatakan yang namanya salat itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan dada. Nah, yang jelas yang namanya salat juga meletakkan tangan di atas tangan, meletakkan kedua tangan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, barakallahu fikum. Tetapi yang namanya salat itu diawali dengan takbir. Nah, dengan takbiratul ihram. Dan itu merupakan rukun. Nah, harus ada takbiratul ihram. Kemudian membaca istitah Allahumma ba'id atau wajahtu sampai selesai. Kemudian setelah itu membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Setelah itu membaca surat. Setelah itu baru takbir lagi sejajar dengan pundak atau telinga, kemudian ruku. Baca subhanallah, subhanarabbiyal azim. Boleh satu boleh tiga kali atau lebih ganjil. Kemudian atas subhanarabbil azim. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Ada yang meletakkan kembali tangan ke dada atau lurus juga boleh. Sambil membaca Rabbana walakal hamdu. Kemudian sujud dengan tujuh anggota sujud. Satu yaitu kening dan hidung itu satu. 2 tangan telapak tangan kanan, 3 telapak tangan kiri, 4 lutut kanan, 5 lutut kiri, 6 lutut jari-jari kanan, 7 jari-jari kiri. Semuanya harus menghadap kiblat. Ya. Jari-jari jangan sampai tidak ditekuk. Semuanya biar arah ke kiblat. Itu anggota sujud. Barakallahu fikum. Kemudian bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, baca Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Kemudian sujud lagi Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi atau doa yang lainnya. Kemudian berdiri lagi, baca Al-Fatihah, baca surat, rukuk lagi Subhana Rabbil Alim, i'tidal sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamdu, sujud lagi Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Kemudian bangkit lagi Rabbi firli, Rabbi firli, sujud lagi Subhana Rabbil A'la. Baru tahiyatul awal atau tahiyatul akhir kalau 6 2 rakaat salatnya salat subuh misalnya. At-tahiyatu lillah dan seterusnya, kemudian berlindung dari 4 perkara, kemudian salam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, fa shalli maka salatlah li rabbika karena rabbmu, wanhar dan berkorbanlah. Khassa hatain al-ibadatain bizikr. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya dua ibadah saja yang disebutkan dalam ayat ini. Enggak sebutkan ibadah yang lainnya. Yang disebutkan cuma dua, apa itu? Salat dan berkorban. Nahar. Salat dan nahar yaitu berkorban. Nah, disebutkan dua perkara ini saja. Kenapa? Hanya dua yang disebutkan, li'annahuma min afdalil ibadati wa ajal al-qurbat. Karena kedua ibadah tersebut adalah ibadah yang paling afdal dan mendekatkan diri yang paling mulia. Banyak amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, tetapi amalan yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dua ini. Apa itu? Salat dan berkorban. Ya khawatir billah rahimani wa rahimakumullahu jamian barakallahu fikum. Inilah ibadah yang paling amalan yang mendekatkan diri yang paling mulia. Wali anna salata tatadammanul khudu' fil qalbi wal jawarih lillah. Karena sesungguhnya pada salat itu mengandung kekhusyuan, ketundukan hati dan juga ketundukan anggota badan kepada Allah. Orang yang salat berarti hatinya tunduk dan anggota badannya tunduk kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, orang yang enggak mau salat berarti hatinya tidak tunduk dan anggota tubuhnya juga tidak tunduk pada Allah Azza wa Jalla. Maka yang namanya salat adalah amalan ibadah yang mengandung ketundukan, ketundukan hati dan juga anggota badan kepada Allah Ta'ala. Dan juga berpindahnya pada berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau seseorang itu sholat, insya Allah dia akan kerjakan perintah-perintah Allah yang lainnya, macam-macam ibadah yang lainnya. Kena hatinya tunduk dan anggota tubuhnya tunduk. Wa fin nahar, adapun dalam nahar, dalam korban, taqarrubu ila Allah bi afdali ma 'indal 'abdi min nahair. Yang namanya nahar, berkorban. Nah, itu adalah amalan yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Ta'ala dengan seafdal-afdal ibadah apa yang dimiliki hamba dari binatang ternak, dari nahar. Wa ikhraju lil mal, di mana seorang hamba dengan berkorban dia mengeluarkan hartanya. Alladhi jabratin nufus ala mahabbatihi wasyuhbih. Padahal yang namanya jiwa, yang namanya manusia itu paling cinta dan harta. Yang namanya manusia itu paling kikir dan pelit, ya. Manusia itu pelit dan kikir, cinta dan harta disimpan-simpan, dah sudah jelek ganti yang baru. Masih baru, ada cacat dikit beli yang baru lagi. Numpuk di rumah masih beli lagi. Orang minta padahalnya tidak pakai, tidak mau dikasihkan. Siapa tahu nanti ada manfaat untuk yang lainnya, siapa tahu. Pada hakikatnya manusia ini cinta harta dan pelit. Maka tatkala manusia mereka mau berkorban, mengorbankan hartanya, menyembelih hewan kurban, dia berkorban hanya untuk Allah Ta'ala, ini adalah amal ibadah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak kikir. Dia akan keluarkan, cari binatang yang paling besar, yang paling mahal, yang paling sempurna, yang jantan, yang tidak ada cacat, tidak buta, tidak kurus jelas, tidak pincang jelas, tidak berpenyakit. Cari yang paling bagus, paling mahal. Nah, sebagai tanda syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat yang banyak kepadanya. Allah kasih nikmat yang banyak, dia berkorban dengan yang besar, yang bagus dan paling baik yang dia miliki. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Lengkaplah sudah berarti. Tuh hatinya tunduk, anggota badannya tunduk, dan dia gunakan harta yang dia miliki semuanya dia kerjakan semuanya untuk Allah Ta'ala. Makanya dua ibadah ini ada dua ya, ibadah yang agung, yang mulia. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam ayat ini cuma dua ibadah ini saja. Ya khawati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Innasa. Naam. Dan termasuk nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam syafa'atul uzma. Syafaat yang besar. Pada hari kiamat nanti yang kita mohon kepada Allah Ta'ala setiap azan, selesai azan kita berdoa Allahumma rabba hadhid da'wati tamah. Allahumma ya Allah rabba, rabbnya, pencipta, penguasa, pengatur. Allahumma rabba hadhid da'wah, rabbnya seruan ini at-tamah yang sempurna, wassalatil qa'imah, dan rabbnya salat yang akan ditegakkan ini. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan fadilah dan keutamaan. Kemudian apa lagi? Wa ba'athul maqaman mahmudah, dan bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji. Kemudian apa lagi? Innakala tuliful mi'at, sungguh engkau tidak mengingkari janji. Rasulullah memiliki kedudukan yang terpuji. Apa itu? Rasulullah memiliki syafaatul uzma, syafaat yang agung, yang besar. Ketika manusia sudah tidak sanggup lagi mengalami kesusahan, kesulitan, keberatan, mereka enggak sanggup lagi, dalam keadaan telanjang bulat, tidak menggunakan pakaian, tidak menggunakan sendal, tidak menggunakan baju, dalam keadaan tidak dikhitan, di mana matahari didekatkan tinggal 1 mil atau 2 mil yang sangat panas. Lama menunggu. Maka manusia tidak tahan lagi. Mereka pun berbondong-bondong lari kepada Nabi Adam alaihissalam. Minta syafaat. Wahai Adam, mohonkanlah kepada Allah agar hisab segera dilaksanakan. Tapi sudah tidak tahan lagi. Azab yang merata di mana-mana. Kengerian. Berat, capek, lelah, letih. Berkeringat, ada yang sampai tumitnya, sampai lututnya, sampai pusarnya. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Sungguh kengerian yang luar biasa. Mereka rame-rame berkumpul, berdatang kepada Adam. Namun Nabi Adam minta uzur. Minta uzur, karena malu. Pernah melanggar perintah Allah Ta'ala. Dilarang makan buah, ya tertentu, ternyata dia langgar, malah makan. Akhirnya diturunkan ke muka bumi. Apa kata Nabi Adam? Datanglah kepada Nuh, Rasul yang pertama yang Allah utus. Maka mereka berbondong-bondong pun datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun minta uzur. Minta uzur. Kenapa pernah minta kepada Allah tanpa ilmu? Ketika minta kepada Allah, kenapa anakku kan antegelam ya Allah? Dia tuh anakku. Maka Allah tegur. Kenapa engkau berkata tanpa ilmu, wahai Nuh? Malu Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya mereka pun datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Rame-rame. Supaya Nabi Ibrahim memberikan syafaat. Nabi Ibrahim tidak minta uzur juga. Nabi Ibrahim itu minta uzur. Mereka pun datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun minta uzur. Mereka datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak minta uzur, tapi beliau sadar ada yang lebih berhak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan ummati, ummati. Maka Rasulullah berdiri langsung, kemudian sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bangkit-bangkit sampai Allah mengatakan irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Minta, niscaya permintaanmu akan dikasih. 6. Berilah syafaat, niscaya akan diberi syafaat orang yang kau kendaki. Nah, maka mulai saat itulah diadakan hari penghisapan. Ikhwati billah, Allah doa pada Allah Taala, Allahumma hasibni hisabai yasira. Allahumma hasibna hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Sebagaimana Aisyah diberikan nasihat oleh Rasulullah, berdoa pada Allah Taala, Allahumma hasibni hisabai yasira. Kena kengerian yang luar biasa pada yaumul qiyamah. Tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat berteduh, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu. Anak sibuk dengan masing-masing, orang tua, semuanya berlari. Suami lari dari istri lari dari suami, anak lari daripada orang tuanya. Enam, nafsi, semuanya bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah, ini diantara nikmat, karunia, fadilah, anugerah Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pemberi syafaat. Tentunya syafaat itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dengan serta-merta Rasulullah mampu memberikan syafaat, tidak. Illa bi'izni Rabbih, kecuali dengan izin Rabbnya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu, yang marah kepadamu, dan kemudian yang mencemoohmu, yang meremehkanmu, dialah orang yang terputus. Dulu orang-orang Quraisy, ketika anak Rasulullah meninggal dunia, Ibrahim, anaknya Rasulullah meninggal dunia, mereka mencemooh. Putus, keturunanmu putus, enggak punya anak lanang. Nah, kalaupun punya anak, nanti juga akan mati juga terputus gitu loh. Maka turunlah ayat ini, inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, mencelamu, mencemoohmu, yang ngejekmu, yang meremehkanmu, dialah justru orang yang terputus ya. Ayat artinya al-maktur min kulli khair, dialah orang yang terputus dari seluruh kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena mencela Rasul kekufuran. Mengejek Rasul, merendahkan Rasul, meremehkan Rasul ada kufur. Orang yang kufur sehingga dia terputus. Nah, dari kebaikan karena dia tidak beriman sehingga dia tidak bisa melakukan salat, tidak berkorban sesuai dengan yang disyariatkan sehingga dia terputus, sehingga tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maktu'ul amal, terputus dari amal-amal. Amalan-amalan dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena kufur, karena mencela Rasul, menghina Rasul, merendahkan Rasul. Jangankan orang-orang kafir yang seperti ini, orang-orang munafik saja yang mereka sholat bersama Rasul, yang mereka jihad bersama Rasul, yang mereka bersedekah, mereka haji, mereka umroh, nah, ketika ngolok-ngolok Rasul, ngolok-ngolok para sahabat, ngolok-ngolok penghafal Al-Quran, dibilang paling pengecut, paling banyak makannya, gendut dan penakut dalam perperang, disampaikan, maka sahabat Rasul marah, dan aku berjanji aku laporkan kepada Rasul. Sebelum dia lapor kepada Rasul, turun ayat Allah Ta'ala. Qul abillahi wa ayati. Katakanlah, abillahi, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-ngolok, main-main, senda gurau, la ta'tadiru, enggak usah minta uzur, enggak usah minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu telah kafir setelah kamu beriman. Ya? Kafir cuma main-main. Nah, para penghafal Al-Quran itu, nah, penakut ketika berperang, buncit perutnya banyak makan, dimain-main kayak gitu. Kata Allah, tidak usah minta uzur, kamu telah kufur setelah beriman. Apalagi mencela Rasulullah, menghinakan Rasulullah, meremehkan Rasulullah, sehingga orang-orang kafir itu terputus dari kebaikan-kebaikan. Gak bisa beramal dan amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala gak bisa. Terputus dari penyebutan. Wa amma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwal kamilu haqqan, beliau adalah orang yang sempurna, manusia yang sempurna hakikatnya. Alladzi lahul kamil, yang memiliki kesempurnaan, yang kesempurnaan ini bisa jadi salah satu kesempurnaan tersebut bisa jadi dimiliki oleh orang lain, oleh makhluk yang lainnya, seperti dimuliakan namanya, ditinggikan namanya, penyebutannya. Ada orang yang dimuliakan namanya, disebut raja, disebut king, disebut apalagi presiden, mulia namanya. Waqat suratul ansar, dan banyak penolongnya, banyak bala tentaranya, banyak pengikutnya, wajba, dan banyak pengikutnya. Tetapi Rasulullah lebih sempurna bagi mereka. Toh sekalipun demikian, Rasulullah tidak berhak diibadai. Rasulullah tidak berhak dijadikan Tuhan. Tidak punya kekhususan rububiyah. Rasulullah bukan pencipta, bukan penguasa, bukan pengatur. Maka Rasulullah tidak berhak kita ibadai. Yang berhak diibadai hanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bukan nabi, bukan rasul, wali Sultan Ali Basa, apalagi Syekh Qadir Jailani, Nabi Khidir atau nabi yang lainnya, atau malaikat Jibril, semuanya tidak berhak diibadai. Rasul yang paling tinggi, paling mulia di sisi Allah Taala tetap tidak bisa diibadai, apalagi selain Nabi Muhammad. Apalagi selain nabi, selain rasul, apalagi bukan para wali. Wali saja enggak boleh, apalagi orang yang enggak jelas apakah dia waliullah atau bukan. Maka barang siapa beribadah kepada wali-wali, kepada orang soleh atau apalagi bukan, maka dia telah melakukan kesyirikan, dosa yang paling besar, yang tidak ada dosa besar daripada kesyirikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada beliau. Pernah Rasul menyatakan, "Tiitu khams." Aku diberikan oleh Allah Taala 5 perkara. Lam yu'ta ahadun min qabli, yang tidak ada seorang pun diberikan 5 perkara tersebut sebelumku. Apa saja 5 perkara tersebut? Yaitu nusirtu birat. Aku diberi oleh Allah Taala pertolongan dengan cara memberikan rasa takut dalam dada-dada musuh 1 bulan perjalanan. Satu bulan sebelum bertempur, Allah kirim rasa takut dalam dada-dada orang kafir. 3 bulan lagi kita akan bertempur. Mereka saling mempersiapkan diri. 1 bulan sebelum bertempur, Allah masukkan rasa takut. Kalau orang tua ada rasa takut, senjata secanggih apapun, kehebatan karate, taekwondo, kayak apapun, kalau rasa takut, gemeter dia, gak bisa memfungsikan senjatanya dengan baik. Tidak bisa mengeluarkan jurus-jurusnya yang dihafal selama ini. Kena ada rasa takut. Maka Allah tolong nabinya dengan cara mengirimkan rasa takut dalam dada-dada musuh. Kadang kalau orang bertempur, biasanya pertempurannya ada perang opini. Perang opini untuk menimbulkan rasa takut. Ikhwati fillah azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Kemudian di antara perkara karunia kebaikan yang Allah berikan kepada Rasul, yang tidak diberikan kepada Rasul yang sebelumnya, di antaranya yaitu Allah jadikan bumi ini, tanah ini, tempat yang suci. Maka dimanapun umat Rasulullah mendapati waktu sholat, maka hendaklah dia sholat. Walaupun di tanah, karena tanah itu suci. Bahkan tanah ini bisa digunakan untuk tayamum. Ketika kamu mau wudu, ternyata air mati, gak ada air, sudah waktunya sholat, cari-cari gak ada air, bisa tayamum, tempelkan kedua tanganmu ke tanah atau ke tembok, kemudian kamu tiup dan kamu usapkan ke tangan kanan sampai pergelangan saja, kiri, kemudian wajah, selesai, kamu telah suci dari hadas kecil. Atau kamu ketika sakit, ketika demam, atau sedang operasi yang tidak boleh kena air, bisa dengan tayamum, karena tanah ini suci. Ini hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada alasan tidak sholat. Dimanapun kamu turun, itu bumi Allah dan itu masjid, termasuk masjid. Tetapi jangan jadi alasan ketika ada yang meninggal dunia, kemudian sholatnya di rumah, kemudian masjid sepi, kosong, terpaksa mik masjid dipinjam, pindah ke rumah, sholat jamaahnya pindah di rumah, ini kebatilan. Walaupun memang dimanapun sah sholatnya, tetapi Sholat lima waktu bagi laki-laki itu di masjid. Itu berlaku bagi orang yang musafir. Ketika dia tidak mendapatkan masjid, tahu-tahu sudah masuk waktu sholat, dia boleh sholat di mana saja. Ini tetangga masjid. Nah, kemudian sholat lima waktunya di rumah. Ini tidak benar. Bagi wanita boleh sholat di rumah. Sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali sholat fardu, sholat wajib. Maka bagi orang yang sholat di rumah, nah, sah sholatnya, tetapi dia berdosa. Loh, kok berdosa? Berdosa ketika dipanggil oleh Allah melalui lisannya muadzin, dia gak datang. Orang dipanggil pejabat saja dia datang, dipanggil gubernur datang, tapi Allah panggil melalui lisannya muadzin, dia gak mau datang. Maka dia berdosa. Adapun sholatnya tetap sah kalau sholat di rumah. Kalau gak sholat, sudahlah dosa, gak sholat lagi. Ikhwatifillah, kemudian yang ketiga yang Allah SWT berikan kepada Rasulullah, yaitu dihalalkan ghanimah, harta rampasan perang. Kalau Nabi dia dahulu perang kepada orang, dengan orang-orang kafir, dapat harta rampasan, tidak boleh diambil. Kumpulkan di tengah lapang, nunggu datangnya petir dari langit, datangnya api dari langit, membakar harta-harta mereka. Harta rampasan perang. Adapun di zaman Nabi Muhammad, di masa Nabi Muhammad, dihalalkan. Para nabi dulu diutus hanya untuk kaumnya, hanya untuk umatnya saja. Adapun Nabi umat, Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Nah, rahmatan lil alamin bagi seluruh manusia. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya beliau diperintahkan oleh Allah taala bersyukur. Dan bersyukur yang paling afdal, yang paling mendekatkan diri pada Allah taala, yaitu salat lima waktu, salat Jumat, salat sunnah, salat Idul Adha. Jangan tinggalkan sholat-sholat yang lainnya yang disyariatkan, dan juga berkorban. Buktikan kalau memang kita bersyukur pada Allah. Bukankah Allah memberikan nikmat kepada kita juga banyak? Ya. Mata kita mau dibeli orang 1 miliar kita enggak mau. Itu berarti nikmat yang besar. Kaki kita mau diambil, dibeli 1 miliar kita enggak mau. Hidung kita, gigi kita, mulut kita, telinga kita, berarti kita ini kaya. Sekian miliar harganya, maka bersyukur pada Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Sholat. Terutama adalah sholat lima waktu. Jangan tinggalkan. Kalau sudah sholat lima waktu, maka tambah sholat-sholat sunnah. Bisa sholat sunnah, tambah lagi sholat-sholat lail, sholat malam. Tambah lagi dengan sholat-sholat yang duha. Dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Itulah bentuk tanda syukur kita pada Allah Ta'ala. Dan jangan lupa berkorban. Nah. Hari Idul Adha, maka mulai saat ini bernabunglah untuk berkorban sebagai tanda syukur pada Allah Ta'ala. Nah, lu syukur enggak cukup dengan lisan, tapi dibuktikan dengan anggota badan, dengan sholat lima waktu, ditambah lagi dengan pengorbanan harta. Itu syukur yang sebenarnya. Nah,